Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pembahasan tentang jazm fi'il mudhari' yang pertama yaitu at-talab. Dia ada empat syarat. Pertama, didahului lafadz yang menunjukkan talab. Kemudian fi'il mudhari' itu tidak ada huruf fa-nya, kosong dari huruf fa. Yang ketiga, syaratnya fi'il mudhari itu adalah jaza. Dan yang keempat, kalau fi'il mudhari itu didahului talab dalam bentuk perintah dan semisalnya, maka talab itu bisa diganti atau tidak dengan insyartiyah dan fi'il yang sesuai konteks kalimat. Kalau bisa diganti dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari setelah talab dijazmkan. Kemudian kalau talab itu dalam bentuk larangan, bisakah larangan itu la nahi di situ diganti dengan in syartiyah dan la nafiyah illa. Kalau bisa diganti dengan illa dan maknanya tetap benar, maka fi'il mudhari' tersebut dijazmkan. Nah, di sini kemudian penulis menjelaskan beberapa contoh yang tidak memenuhi syarat itu. Qala al-mu'allif, penulis berkata, fa lam yataqaddam talabun, jika tidak didahului lafadz yang menunjukkan talab, bal taqaddama nafyun, akan tetapi didahului penafian, au khabarun musbatun, atau khabar yang musbat, yang positif, lam yasihha jazmul mudhari'i, maka tidak benar untuk dijazmkan fi'il mudhari' tersebut. Jadi fi'il mudhari' itu tidak bisa dijazmkan ketika tidak didahului lafadz yang menunjukkan talab. Misalnya didahului penafian atau khobar yang musbat. Penafian maksudnya jumlah manfiyah atau jumlah khobariyah yang musbatah. Bal yajibu raf'uhu, bahkan fi'il mudhari' itu harus dirafakkan. Nahwu contohnya, ma ta'tina tuhadditsuna, kau tidak datang kepada kami, tuhadditsuna berbicara dengan kami. Ma ta'tina ini penafian, ma di sini nafi. Tuhadditsu fi'il mudhari', dia didahului penafian, bukan talab. Maka tuhadditsu harus dibaca rofa, tidak bisa dijazmkan. Wa nahwu anta ta'tina tuhadditsuna, dan contoh yang lain, anta ta'tina, engkau datang kepada kami, tuhadditsuna, engkau berbicara dengan kami. Anta ta'tina ini khobar musbat, jumlah musbatah, kalimat positif, bukan tolak. Sehingga tuhadditsu fil mudhari' di sini harus dibaca rafa', tidak bisa dibaca dengan dijazmkan. Nah, ini dua contoh kalimat di mana fil mudhari' tidak didahului lafadz yang menunjukkan talab. Ya, harus dirafa'kan. Nah, jadi ma ta'tina tuhadditsuna dan anta ta'tina tuhadditsuna biraf'i tuhadditsuna fil misalaini, dengan dirafa'kan kalimat tuhadditsuna atau kata tuhadditsu di dua contoh ini. Nah, sekali lagi, karena tidak didahului lafadz yang menunjukkan talab. Kemudian qala al-mu'allif, wa lam yuqsadil jaza'u, dan jika tidak dimaksudkan al-jaza, maksudnya fil mudhari' itu maksudnya bukanlah jaza, wajib rafu aidon, maka wajib dirafakkan juga. Nahwu contohnya i'tini birajulin yuhibbullaha wa rasulahu. I'tini datangkanlah kepadaku birajulin seseorang yuhibbullaha wa rasulahu yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini i'tini ini lafad tolak, lafad yang menunjukkan tolak dalam bentuk perintah. Datangkanlah i'tini birojulin seseorang. Nah, di sini ada fi'il mudhari yuhibbu. Dia terletak setelah lafad yang menunjukkan tolak. Kan tetapi yuhibbu di sini tidak boleh dijazmkan. Mengapa? Karena yuhibbu di sini lam yuqsad al-jaza. Tidak ditujukan sebagai jaza dari tolab sebelumnya. Fala yajuzu jazmul mudhari' yuhibbu, maka tidak boleh menjazmkan fil mudhari' yuhibbu li'adami qasdil jazai, karena tujuan dari fil mudhari ini bukanlah sebagai jaza dari tolab sebelumnya. Tolab sebelumnya i'tini. Li'annal mahabbata, karena al-mahabbah kecintaan di sini yuhibbu itu cinta. Yuhibbullaha wa rasulahu, mencintai Allah dan Rasulnya, mahabbah. Laisat natijatan anil itiyani bihi, bukanlah disebabkan dari kedatangan orang itu. Nah, jadi bukanlah sebagai jaza dari kedatangan orang itu. Nah, jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya bukanlah akibat yang muncul dari kedatangan orang tersebut. Wa innamal muradu, dan hanyalah yang diinginkan di fi'il mudhari' ini, hadhihi sifatuhu, inilah sifat laki-laki itu, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi yuhibbu di sini bukan tidak dijazmkan, dia di sini kedudukannya sebagai sifat dari rajulin, bukanlah jaza, bukanlah natijah dari jumlah atau dari lafaz yang menunjukkan tolab sebelumnya. Nah, oleh karena itu dia tidak boleh dijazmkan. Jadi kalimatnya i'tini birajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Datangkanlah aku seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, jadi bukan i'tini birajulin yuhibba Allah wa rasulahu. Datangkanlah aku seorang, niscaya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan begitu. Ini kalimatnya tidaklah bisa kalau seperti itu. Karena sekali lagi al-mahabbah di sini, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bukanlah natijah, bukanlah hasil dari al-ityani bihi. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dijazmkan fil mudhari' setelah tolak, karena lam yuqsad al-jaza, tujuannya bukanlah sebagai jaza. Kemudian wa kadza idza lam yastaqim al-ma'na inda ihlali in syartiyati wala nafiyati ma'an mahalla la nahiyati. Demikian juga ketika makna dari kalimat itu menjadi rancu, lam yastaqim menjadi rancu, tidak benar. Ketika meletakkan in syartiyah dan la nafiyah illa ma'an bersama-sama illa di tempat la nahiyah. Nah, jadi ketika jumlah atau sebelumnya itu lafadz talab dalam bentuk larangan, akan tetapi ketika larangan itu, la nahiyah itu diganti dengan illa, maknanya menjadi rancu, menjadi tidak benar, maka fi'il mudhari setelah tolab yang dalam bentuk larangan itu tidaklah dijazmkan, tidak boleh dijazmkan. Nahwu contohnya, la tadnu minal asadi yakuluka, jangan kau mendekati singa itu, yakuluka, dia memakanmu. Biraf'i yakuluka, dengan dirafakkan fi'il mudhari yakulu, wala yajuzu jazmuhu, tidak boleh dijazmkan. Fi'il mudhari di sini tidak boleh dijazmkan. La tadnu minal asadi yakuluka, tidak boleh la tadnu minal asadi yakulka. Kenapa? Idla yasihu, karena tidak benar ketika dikatakan illa tadnu minal asadi yakulka. Jika engkau tidak mendekat ke singa itu, niscaya dia akan memakanmu. Nah, ini kan rancu. Enggak deketin singa kok malah dimakan. Nah. Kemudian wa kadza idza lam yastaqim, demikian juga ketika makna kalimat menjadi rancu, menjadi tidak benar, bi wad'i in wa fi'lin mafhumin min as-siyaqi, dengan meletakkan in syartiyah dan fi'il yang difahami dari konteks kalimat, maudi'at talabi, di tempat tolab, ketika tolabnya bukan dalam bentuk larangan. Ketika diletakkan atau diganti dengan in dan fi'il yang sesuai konteks kalimat, maknanya menjadi rancu, maka tidak boleh fi'il mudhari setelah tolab dijazmkan. Nahwu contohnya, aina manziluka aqifu fi syari'i, di manakah rumahmu, saya berdiri di jalan. Dirafi aqifu, dengan dirafakan aqifu fil mudhari. Wala yajuzu jazmuhu, tidak boleh dijazmkan aqif, tidak boleh. Kenapa tidak boleh aqif di kalimat ini, tidak boleh dijazmkan? Idla yasihu an yuqala mathalan, karena tidak bisa atau tidak benar untuk dikatakan sebagai contoh, in tu'arifni baitaka aqif fi syari'i, jika engkau memberitahu aku rumahmu, niscaya aku akan berdiri di jalan. Nah, ini kan jadi rancu kalimat. Oleh karena itu tidak boleh dijazmkan pada kalimat seperti ini. Aina manziluka aqifu fi syari'i. Ya bisa, aina manziluka aqif fi syari'i. Nah, li'adami istiqamatil makna, karena maknanya menjadi salah, menjadi tidak benar. Nah, ini empat contoh kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk dijazmkan fi'il mudhari di dalam pembahasan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab.